Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kembali kita bertemu di hari yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ini. Di detik-detik dan menit-menit dimana kita selalu berada dalam curahan keutamaan yang Allah akan berikan, karena kita bersama-sama saat ini berusaha untuk memahami, untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kajian ini pada akhirnya nanti mampu menyadarkan kita, mampu memberikan pemahaman kepada kita, dan mampu membuat kita lebih terinspirasi untuk mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Amin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat terdahulu Allah sudah menjelaskan tentang janji kebaikan yang akan Dia berikan dalam bentuk kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di dalam ayat menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah mengatakan kalau baca Al-Qur'an maka berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kaitan antara ayat 97 dengan ayat 98 yang menjadi kajian kita pada hari ini? Kaitannya adalah Allah ingin membuat kita lebih baik lagi, ya. Beramal saleh salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan bagi umat Islam. Dan untuk mampu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran secara lebih dalam, memahami Al-Quran, maka Allah memberikan salah satu jalannya, yaitu fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan syaitan? Jawabannya adalah karena agar pada waktu membaca Al-Quran, jangan sampai syaitan bisa menggoda kita. Agar ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan ketika membaca Al-Quran, supaya kita mampu mentadaburkan dan memikirkan segala bacaan yang kita baca. Minimal pada saat kita membaca Al-Quran, jangan sampai syaitan berusaha untuk menutup kelopak mata kita sehingga akhirnya berat kita rasanya membaca Al-Quran itu. Dan inilah yang paling banyak sekali, ya. Kalau misalnya sudah terasa baru baca dua baris, mata ini berat betul rasanya, ya, untuk melanjutkan bacaan selanjutnya, cobalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan sebelum kita membaca Al-Quran, kita sudah diperintahkan untuk fasta'iz billah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan kepadanya dari godaan syaitan? Karena kalau menghadapi musuh itu mudah, ya. Ada orang datang marah-marah sama kita, mencoba untuk menyerang kita, mudah kita menghadapinya. Serangan fisik dilawan dengan fisik. Ya. Akan tetapi kalau sudah hal-hal yang gaib yang tidak mampu kita deteksi, karena asyaitanu yajri majradam, syaitan itu berjalan sebagaimana berjalannya darah yang mengalir di tubuh, tidak tahu kita di mana syaitan ini berada, bisa sebelah sini, bisa sebelah sana, bisa di otak kita, bisa nanti di mana-mana, ya. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi, untuk menghadapi syaitan, makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah, karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita daripada godaan syaitan, bisikan syaitan, was-was syaitan, segala kejahatan-kejahatan yang dihembuskan oleh syaitan. Hanya Allah lah yang mampu untuk melindungi kita, karena memang kita lemah untuk berhadapan dengan syaitan yang lebih bisa menggoda kita, sedangkan kita tidak tahu syaitan itu di mana dan tidak dapat kita hadapi dengan perlawanan fisik. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fadzilul Haq. Kami persilakan. Silakan Ustaz Fadzilul. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Maka bagi orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah ia yakin. Karena apa? Karena ayat yang sebelumnya pada pertemuan kita hari ini menjelaskan bahwasannya itu tentang perbuatan baik. Perbuatan baik itu ketika orang beriman, maka orang itu akan mendapatkan ganjaran pahala. Yeah. Maka dalam kajian kita saat ini, Allah memerintahkan kita supaya kita berlindung. Karena itu memang merupakan perintah Allah, dan itu akan menjadi amal kebaikan. Maka kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya keyakinan kita itu billah, kepada Allah, tidak ada perantara yang lainnya. Maka itulah arti perlindungan yang sempurna kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada perlindungan yang tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memakai sarana yang lainnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan fasta'id billah. Artinya apa? Mohon perlindungan billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal apa? Minasyaitonir rajim. Di sini sudah Allah jelaskan bahwanya setan itu adalah setan yang terkutuk. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata bahwa setan itu memang betul-betul dia adalah manusia yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu sudah dicap sebagai ar-rajim, maka janganlah kita dekat-dekati, karena kita akan menjadi golongan syaitan tersebut. Maka untuk itulah, karena makasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah ajarkan ini adalah bahagian ajaran dari Rasulullah, yaitu dalam bab ar-ruqyah. Ruqyah asal kata dari raqa, ruqyah, yarqi, ruqyah, artinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah, bacalah walaupun sependek apapun, itu adalah merupakan ruqyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita keluar, kita mengucapkan bismillah, kalau tak sempat lagi membaca bismillahitawakkaltu'alallah. Atau makan, kalau lupa doa makannya, baca bismillah, minimal itu kita baca. Atau ketika kita masuk WC, kita membaca doa masuk WC. Keluar, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita itu sudah dikeluarkan, berarti penyakit akan hilang. Maka itulah gunanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga sering mengajarkan para sahabatnya, dan Rasulullah juga sering mohon perlindungan kepada Allah untuk cucu-cucunya Hasan dan Husain. Yaitu apa? Selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat yang pendek, minimal kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas, sambil mengusapkan dahi ataupun bahunya dalam setelah membaca ayat Al-Quran tersebut. Untuk apa ini? Untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaji secara bahasa, bahwasanya ketika Allah berfirman fa idza qara'tal Qur'an, kata idza tersebut adalah syarat. Syarat jawabannya apa? Fasta'id billah. Jadi ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban bagi seorang mukmin. Maka seorang mukmin itu sangat merasa ada kekurangan apabila dia tidak membaca memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya di sini adalah untuk melindungi hamba-hambanya. Ternyata hamba-hambanya itu tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat naif sekali, karena ajaran Allah melalui firman-Nya supaya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu apa lagi kira-kira? Ya, kalau seandainya kita merasakan tidak pernah atau kadang-kadang, maka mulai saat inilah kita yang sekecil apapun selalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hidup ini, hidup kami ini Engkau berkahi. Allahumma barik lana fi umrina fi hayatina. Ya Allah, berkahilah kami dalam belajar kami. Berkahilah kami dalam istihad kami. Berkahilah banyak sekali, karena itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ridho dari Allah dan kita pun ridho kepadanya. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fadzlul Haq. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada kajian kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, dan agar membaca Al-Qur'an kita menjadi lebih baik, menjadi lebih fokus, menjadikan kita lebih mudah untuk memahami maknanya, kemudian mentadabburkan segala rahasia-rahasia yang dikandung oleh kalimat-kalimat Allah, maka salah satu caranya adalah dengan beristiazah, membaca ta'awuz, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Dan bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk beliau membaca a'udzubillah, ketika melakukan hal lain juga Rasulullah membaca a'udzubillah. Jadi tidak salah kalau ternyata kita mempraktekkan ini atau membiasakan mengucapkan ta'awuz ketika kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga pada saat kesendirian kita, terlintas di benak kita pikiran-pikiran yang negatif atau rasa-rasa yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Allah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. InsyaAllah kita bertemu lagi, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.